Suro-suro pasal 10 songu. Suro-suro ipue Yesus pade topong para saya rinju maungu ngata ribagia Yudea nangepe lele to nanguli tau-tau da'a to Yahudi vo'u nom para saya tesa nu alatala. Jadi tempo i Petrus nalaung pakaringata Yerusalem tau-tau to Yahudi to nom para saya ipue Yesus nanjala raka ia ira nanguli. No kuya ko minalau, risapon tau da ato Yahudi, ira tau da anisuna. No kuya ko minanggonin pasangganinggani ante ira. Nangepe tesa etu, no tesa mo i Petrus ka ira pura-pura, anu na jadi non pamula, ngari pamula na. Niuli na. Tempo aku no sambaya ringata Yope, aku nanggita samu panggita. Riara panggita ku etu, nikita ku sangaya eva sabala kae tarapal na bini, ni ulunjakan gari langi, nati loe residu na patanjidu, ni tuuri ngayoku. Riara nukai tarapal itu, ni kita kumpengele binata no kada patanggada, pada binata-binata naila, binata-binata nenjoyo, pada tonji-tonji naila, pada ni epek suara nanguli ke aku. Anu mo, pekanggore mo Petrus, sambale mo binata ei pada koni mo, tapi nesono mo aku, da apue, da apa ria sanggani aku nanggoni tona kapali pada na tontoru eva etu. Tapi no tesa vomo suara ngari langi etu karongganina. No apa toni uli alatala na malarakoni, ne emu uli na kapali. Tolonggani etu na jadi, pada kai etu niore bali pakari langi. Eva ni suka tempo na etu vou, tolumba tau ngari ngata kaisarea, toni pakau i Cornelius rijaiku, narata di sapo peto oku etu. Pada nosa nagasa nu alatala, numpakau aku malaum pasangganinggani ante ira, ante daaria nakini-kini raraku. Jadi nalaum aku, pada onomba topong para sayang kari Yope ei, nantuki aku mpakari Kaisarea, pada kami pura-pura nesua di sapo i Cornelius. Naupu etu, i Cornelius nantesa ka kami, i venu ia nanggita sambaa malaika, nekanggore riaran japona pada nanguli. Pakau mo tau mpakaringata Yope, mempokio samba tau no sanga kai Simon Petrus. Ia kana manguli ka iko, kareba to mempakanoto i venu komisangun japo, mamalara pakasalama. Pade, i Petrus nompapola tesana. Tempo aku dano tesa ka ira, na nau mo nosa na gasa ne suari jai ira, na simbayu eva na jadi ante kita ripamula na bopia. Risetu ni tora nuraraku, tesa ipo Yesus to nanguli. Yohanes nombadiu tau ante uwe, tapi komi kanana diu ante nosa nagasa nu alatala. Sampai suvuku, na notom alatala nombavai nosa nagasa na kaira, tau da ato Yahudi, na simbayu evani vaina kakita tempo kita nompara saya ipo Yesus Kristus. Sabana itu, da anamala aku membatondo patuju nu alatala. Tempo ira to nasi romu risetu, nangepe tesa i Petrus, mana ira ne bali. Ira agano sangganinggani, nanto ia alatala, niuli ira. Ane ivetu, tau-tau da ato Yahudi vo'u, nipaloga alatala majea ngari silaka-silaka ira, pade mantarima katuvua mabelo, samperi kasae-saena. Naopu Stefanus namate ni parunju vatu, nadea topong para saya ipue Yesus, nalai niraga no simpo ga'a-ga'an pakari umba-umba ngata. Naria to nalai samperi bagia Fenisia, pade naria vo'u nalai pakari lewuto Siprus, bongata Antioquia. Ira nompatolele kareba belo ngari jai alatala, ringata-ngata nikalau ira, tapi aga katau-tau to Yahudi. Tapi, ngari to pompara saya ipue Yesus etu, naria ira ngari lewuto Siprus, pade ngata Kirene, to nalaum pakari ngata Antioquia. Pade nompatolele kareba belo ipue Yesus, katau-tau da'a to Yahudi vo'u. Kuasa ipue, naria nomporoa ira, sampe nadea to Antioquia, nompara saya pade nomba juju katuvu ira, ka ipue Yesus. Kareba evanuapa to najadi ringata Antioquia etu, natolele vo'um pakari jai, topom para saya ipue Yesus, ringata Yerusalem. Nangepe kareba etu, ira nompakau i Barnabas mpakaringata Antioquia. Sangga narata i Barnabas risetu, pade nikitana i venu alatala nomba vairasi ka ira etu, nadambampu urarana, jadi niuli na ka ira. Komika nama roo mantuki ipue Yesus antempu mpu urara. Barnabas ei, ia samba atau tona belo rarana, pade tona ponu antenosa nagasanu alatala, pade ia samba atau mpu-mpu unum para saya ipue Yesus. Etu sampe nadea tau ri Antioquia num para saya ipue Yesus. Naopu etu, nalaumo i Barnabas mpakaringata Tarsus no Paelo i Saulus. Sangga no sirata ia ante i Saulus, nikenina ia mpakaringata Antioquia. Pade risetu, sampai kasayana ira nasiromu mpasangganinggani, ante topom para saya pade numpatuduki taudea. Ringata Antioquia etumo, topom para saya ipue Yesus pamula-mulana niuli tau tokariste. Ritempo etu vo'u, naria barasa kuyambaa nabi ngaringata Yerusalem no tuam pakaringata Antioquia. Rita tongo ira, naria samba atau no sangaka Agabus. Ia nekanggore rita tongo ira, pade ante pekeniaka nosa nagasa nu alatala, ia nombaboto kana majadi ngaripurina rintikun tiku dunia oro mate toneliu liuna. Oro mate etu mpu-mpu'u najadi tempo magau Claudius najadi magau nto Roma. Nangepe etu topom para saya ipue Yesus ri Antioquia nompaka tantu mombavai petulungi ira kasampe suvu sampe suvu ira riara ipue tone to'o ri bagia Yudea. Ira nevai nantuki pompakulena samba abo sambaa. Sintuvu ira etu nipajalamo pade i Barnabas bo i Saulus nipakau ira manggeni pevai ira etu kato panggeniaka topom para saya ipue Yesus ribagia Yudea etu.